أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتكم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون الله سبحانه وتعالى mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin bahwasanya mereka menjadikan bagi Allah sesuatu yang mereka benci dari anak wanita. Kemarin sudah dibahas ya, mereka orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah banatullah, anak perempuan Allah. Ini kata mereka, padahal mereka sendiri benci ketika diberikan anak wanita. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengubur anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Mengubur anak wanita. Dikubur hidup-hidup. Di sisi yang lain, sesuatu yang mereka benci malah disandarkan kepada Allah. Walillahil banat. Mereka bilang Allah mempunyai anak wanita. Ketika Allah kasih kepada mereka anak wanita, mereka benci. Mereka tidak mau. Dan mereka beranggapan bahwasanya anak wanita itu banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak cacatnya, enggak bisa perang. Karena dahulu ya mereka sangat menginginkan perang. Ya, melindungi ini itu, pertempuran dan lain sebagainya. Sehingga ketika diberikan anak wanita mereka tidak mau. Berubah wajah mereka. Ya, mencela pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi marah mereka menisbatkan bagi Allah anak wanita. Ya, alakumudz dzakar walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah kalian mengklaim bahwasanya kalian menginginkan anak lelaki tetapi Allah mempunyai anak perempuan? Yang demikian adalah pembagian yang tidak adil, kata Allah Subhanahu wa taala, membantah orang-orang musyrikin. Ditambah lagi bukan sekedar mereka menisbatkan bagi Allah anak perempuan, ditambah dari sifat-sifat yang buruk mereka nisbatkan kepada Allah, naudzubillah. Wa syirk, ini adalah bentuk kesyirikan. بصرف الشيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله. Memalingkan ibadah kepada selain Allah padahal mereka adalah hamba Allah, padahal mereka adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم. sebagaimana mereka juga membenci wala yardaun, dan mereka tidak mau menjadi budak padahal mereka adalah makhluk, ya, ciptaan Allah dari jenis manusia. Syuraka lahum fima razaqahum Allah, malah mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fakaifa yaj'aluna lahu syuraka 'abidi, sehingga bagaimana mungkin menjadikan nam bagi Allah Subhanahu wa taala serikat di dalam hamba-hambanya. Nam, ini tuduhan-tuduhan kufur, syirik nam terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Wa hum ma'a hadzal isaah al'azimah, ditambah lagi, enggak cukup sampai situ, ditambah lagi mereka berbuat jahat, berbuat enam kejahatan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka. Wa tasifu alsinatikumul kadzib annalahumul husna, dengan nah mengklaim bahwa mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan, sudah melakukan kesyirikan, kekufuran, kejahatan kepada Allah, mereka bilang ya pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sama saja mungkin zaman sekarang dengan semboyan apa, hidup foya-foya mati masuk surga katanya. Ya mustahil, mustahil. Ya orang-orang musyrikin juga seperti itu. Kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat ya menjalankan asbab, sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu mengikuti jalan Rasulullah SAW. Enggak seenaknya hidup foya-foya, ya tua kaya raya mati masuk surga. Ya ini mengklaim, pribadi mengklaim. Ya enak saja, mustahil yang seperti itu. Raddun alaihim biqali, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala klaim sepihak dari orang-orang musyrikin, dibantah oleh Allah. La jarama annalahumun nar wa annahum mufratun, pasti mereka akan masuk neraka. Nah, ini bantahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap klaim sepihak dari orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya mereka pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Padahal kejahatan-kejahatan mereka sudah menuduh Allah memiliki anak wanita, sudah menuduh Allah dengan tuduhan sifat-sifat yang keji, yang jahat, na'udzubillah, yang jelek terhadap Allah. Hadza kufur, ini adalah kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. La jarama, pasti dan pasti. Annalahumun nar, pasti mereka akan masuk neraka. Wa annahum mufratun, ay muqaddimuna ilaiha makithuna fiha ghairu kharijina minha abada. Pasti dan pasti mereka akan masuk neraka dan mereka akan tinggal di dalamnya dan tidak akan keluar dari api neraka. Enak aja ya mengklaim sepihak, mengklaim ya dari pribadinya sendiri, enggak ada perjanjian dia dengan Allah akan masuk surga. Ya hanya klaim sepihak saja, ngaku-ngaku saja. Tidak mungkin dan mustahil. Bahkan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti bahwa mereka akan masuk neraka. Dan mereka akan memasukinya, tidak akan bisa keluar dari siksa api neraka. Bayyana ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa huwa awwal rasulin kudzib. Kemudian Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan Rasul pertama yang didustakan oleh kaumnya. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah bukan Rasul yang pertama yang didustakan oleh umatnya. Karena dari Rasul-Rasul yang sebelumnya sudah didustakan oleh umatnya juga. Tallahi laqad arsalna ila umam min qablik fazayyana lahum asyaitanu a'malahum. Maka demi Allah, laqad arsalna ila umam min qablik, sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum kamu wahai Muhammad, ila umam min qablik, kepada umat-umat sebelum kamu. Fazayyana lahum asyaitan, maka syaitan menghiasi umatnya, a'malahum, terhadap amalan perbuatan mereka dari kesyirikan mereka. Fahuwa waliyuhum, maka syaitan sebagai penolong mereka. Al-yawm, fahuwa waliyuhumul yawm, walahum adzabun alim. Syaitan adalah sebagai penolong mereka di dunia, dan mereka taati. Sehingga bukan engkau pertama kali wahai Muhammad seorang Rasul yang didustakan oleh umatnya, bukan. Karena Rasul-Rasul sebelumnya ya memang didustakan. Fakadzabur Rasul waza'amu anna ma'ahum alaih wal haqqal munji min kulli makruh wa anna ma da'at ilaihi Rasul fahuwa bikhilafi dhalik. Sehingga umatnya mendustakan utusan Allah, dan umatnya menyangka di atas al-haq, Rasulnya di atas al-batil. Mereka sangka seperti itu. Dan apa yang dibawa oleh Rasul, utusan-utusan Allah, mereka anggap ini menyelisihi al-haq, memutar balikan fakta. Falamma zayyana lahum syaitan amalahum sar waliyuhum fid dunya. Maka tatkala syaitan menjadi penolong mereka di dunia, dan mereka taati syaitan, mereka ikuti syaitan, dan mereka jadikan syaitan sebagai penolong, penasehat, pembina. Na'udzubillah. Syaitan, manajernya itu, direkturnya. Afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian menjadikan selain aku terhadap keturunan kalian, kalian jadikan syaitan sebagai penolong selain Allah? Wahum lakum adu, padahal syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian wahai manusia. Bi'salidzalimina badala, sungguhnya seburuk-buruk teman, seburuk-buruk penolong adalah syaitan bagi orang-orang yang zalim. Walahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak nanti. Haitsu tawallau an wilayatir rahmat, karena mereka berpaling dari menjadikan Allah, menjadikan Ar-Rahman sebagai penolong. Mereka berpaling, tidak mau. Waradhu bi wilayatis syaitan, dan mereka malah ridha, mereka malah cocok dengan syaitan sebagai penolongnya, sebagai penasehatnya. Fastahaqqu lidzalika adzabal hawan, maka mereka pas dan cocok mendapatkan azab yang hina, karena dahulu di dunia mereka menjadikan syaitan sebagai wali atau penolong mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlullah.